Elsa Safira Monata. Lala. Mas Bram. Matur sekalangkong. Iya, yeah, samik-samik. Kaya iso. Selamat malam semuanya. Laskar Tunggul Bulu. Buat yang minta lagu Cinta Tak Terbatas Waktu, mudah-mudahan masih ada di sini ya. Andaikan malam yang sepi dapat bicara, mungkin aku takkan kesepian. Penantianku ini hanya untukmu. Setiap saat berdoa untukmu. Kesetiaan yang ku miliki tak pernah memudar, walau berjuta godaan mengganggu. Ayo Laskar Tunggul Bulu. Pernah berpucat durasi. Laskar Tunggul Ulo, matur suwon. Cinta tak terbatas waktu.